wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita di kesempatan pagi hari ini masih dapat berjumpa kembali di program acara kita bersama guru kita Ustaz Abu Ya'la Kurniadi LC Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, telah hadir guru kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum memulai kajian, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan meneruskan lagi di kesempatan pagi hari ini dari bab yang selanjutnya, yaitu semangat belajar sunnah dan mengamalkannya Ustaz ya. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang bertanya silahkan melalui line telepon di 021-823-6543 via telepon. Untuk pesan singkat, Anda bisa kirimkan di 081-989-6543. Baiklah, kita akan segera menyimak apa yang akan dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Pilot Fatul Maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Islah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubaylan, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang kaidah yang sangat besar bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang semangat mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Yani annahum yahussuna ala dirasati sunnati nabawiyah. Mereka memotivasi manusia juga untuk mempelajari sunnah Nabi wal amali biha, dan beramal atau dan mengamalkan sunnah Nabi yang mulia. Jadi semangat belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, serta ahlu sunnah wal jamaah yuhadziruna man hajaraha. Man tahzir atau memberi mewanti-wanti, memberi peringatan kepada orang yang meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka selama mereka beristighfar, yakni minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Anfal ayat 33. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dua dalil ini, yang pertama dari Al-Quran, yang kedua dari sunnah Nabi atau dari hadis Nabi SAW, menunjukkan kepada kita tentang pertama keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, yang kedua keutamaan mengikuti sunnah Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Sunnah dalam berbuka puasa adalah menyegerakannya. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dalam berpuasa kita menyegerakan berbuka dalam rangka menyelisihi Ahlul Kitab. Karena Ahlul Kitab, mereka berbuka itu sampai gelap, ya, sampai malam. Tetapi dalam ajaran Nabi kita yang mulia SAW, sunnahnya disegerakan. Dan dari sini kita mengambil pelajaran alangkah utamanya kita belajar sunnah Nabi SAW. Kemudian penulis menurunkan sebuah asar yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bab kaifa yuqbadu al-ilm, dalam bab kaifa yuqbadu al-ilm. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm, dan beliau berkata, unzur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Perhatikan, lihatlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tulislah. Fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama. Karena saya takut, saya khawatir ilmu akan punah, dan saya khawatir akan meninggalnya para ulama. Wala takbal illa hadithan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walitufshul ilma walitajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Dan hendaknya kau menyebarkan ilmu, hendaknya kalian sebarkan ilmu dan duduk di majlis. Hatta yu'allam man la ya'lam. Hatta yu'allama man la ya'lam. Sehingga orang yang tidak punya ilmu diberi ilmu. Orang yang bodoh diajari ilmu. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirran. Sesungguhnya ilmu itu tidak akan hilang, tidak akan binasa, melainkan kalau dia itu tersembunyi. Ini diambil dari perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, kepada Abu Bakar bin Hazm. Diambil faedahnya yang sangat penting, di mana Abu Abdul Aziz atau Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengkhawatirkan ilmu hilang dan meninggalnya para ulama. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran betapa semangatnya kaum salaf, ya, menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata di sini, fa inna sunnata hisnullahi al-hasin alladhi man dakhalahu kana min al-aminin. Sunnah Nabi itu merupakan hisnullah al-hasin, penjagaan Allah yang sangat kokoh. Orang yang memasukinya adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa babuhu al-a'zam alladhi man dakhalahu kana ilayhi min al-wasilin. Sunnah Nabi SAW merupakan gerbang yang besar. Orang yang memasukinya, dia akan sampai kepada surga. Takumu bi ahliha wa in qa'adat bihim a'maluhum. ويسأل نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم. Beliau berkata, sunnah menghantarkan pelakunya, ya, bisa menegakkan pelakunya walaupun amal mereka duduk. Cahayanya terang di hadapan mereka. Ketika cahaya ahlul bid'ah dan orang-orang munafik padam. Wa ahlus sunnati humul mubyaddatu wujuhuhum idza waddat wujuhu ahlil bid'ati. Ibnu Qayyim melanjutkan perkataannya, wajah-wajah ahlus sunnah, ya, kelak itu putih dan bersinar ketika wajah-wajah ahlul bid'ah itu gelap, hitam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-106, yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari di mana wajah-wajah itu putih bersinar dan ada juga di antara mereka yang wajah-wajahnya gelap, hitam. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, kata beliau, tabiyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wa tafarruq. Wajah-wajah ahli sunnati wal jamaah itu putih, bercahaya pada hari itu, dan wajah-wajah ahlul bid'ah itu gelap, ya, gelap dan hitam. Ini maksud dari yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa hiya al-hayatu wan-nur alladhani bihima sa'adatul 'abdi wa hudahu wa fawzuhu. Dia adalah kehidupan dan cahaya yang dengannya seorang hamba mendapatkan kebahagiaannya, petunjuknya dan kemenangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-An'am ayat 122, "Awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Allah berfirman, apakah sama orang yang mati kemudian kami hidupkan dan kami jadikan baginya cahaya yang dengannya dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan orang yang perumpamaannya berada di dalam zulumat, berada dalam kegelapan, laysa bi kharijin minha, yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Wal kharijuna an ta'ati ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alaihim wa mutaba'atuhum yataqallabuna fi 'ashri dhulumat. Ibn Qayyim berkata, orang yang keluar dari ketaatan, tidak mengikuti para rasul, tidak mentaati para rasul, ya, dan tidak mengikuti mereka, mereka berada dalam 10 kegelapan. Yang pertama, zulumat at-taba', kegelapan tabiat. Wa zulumatul jahl, kegelapan kebodohan. Wa zulumatul hawa, kegelapan hawa nafsu. Wa zulumatul qaul, kegelapan ucapan atau perkataan. Wa zulumatul amal, kegelapan amalan. Wa zulumatul madkhal wa zulumatul makhraj, kegelapan al-madkhal, pintu masuk dan pintu keluar. Wa zulumatul qabr, kegelapan qabr, kuburan. Wa zulumatul qiyamah, kegelapan hari kiamat. Wa zulumat darul qarar, dan kegelapan negeri qarar, negeri yakni kekekalan. Fadzulumatu lazimatun lahum fi dawrihim atau fi durihim as-salasa. Jadi kegelapan itu selalu mengikuti mereka dalam tiga negerinya, yakni dunia, kuburan dan akhirat. Ya. Jadi orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan keluar dari ketaatan kepada Rasul dan tidak mengikuti para Rasul alaihi wassalatu wassalam berada dalam kegelapan, kegelapan dan kegelapan. Di dunia gelap, di kuburan gelap, di akhirat gelap. Tetapi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang taat kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam dan taat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, ya, berada dalam cahaya. Mereka berada dalam cahaya dan kebahagiaan. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas 50, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Apabila mereka tidak menjawab seruanmu, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Manusia dibagi dua dalam mengikuti Rasul. Ya. Ada yang ikut kepada Rasul, ada yang tidak mengikuti Rasul atau mengikuti hawa nafsunya. Faman taraka istijabatahu idza zaharat lahu sunnatun wa adala anha ila khilafiha faqad ittaba'a hawa. Ya. Barang siapa yang tidak menjawab seruan Rasul, tidak taat kepada Rasul apabila tampak sunnah padanya, wa adala anha, dan berpaling darinya kepada hal yang menyelisihi sunnah, faqad ittaba'a hawahu, maka sesungguhnya orang itu telah mengikuti hawa nafsunya. Di dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna hadha as-sirata mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilihi dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u, ikutilah. "Wa la tattabi'u as-subul," jangan mengikuti jalan-jalan yang lain, niscaya dia akan memecah belah kalian dari jalannya. "Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun," itulah yang dia wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ulama berkata, "Wa hadha as-sirat al-mustaqim alladhi wassana bittiba'ihi was-sirat alladhi kana 'alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu." Jalan yang lurus ini yang Allah wasiatkan kepada kita adalah as-sirat, jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. "Wa huwa qasdus sabil," ini jalan yang lurus. "Wa ma kharaja anhu fa huwa min as-subulil ja'ira," dan yang keluar dari jalan ini jalan-jalan yang sesat. "Wa in qalahu man qala," siapapun yang berkata, "lakin al-jur qad yakunu jawran aziman an-sirat wa qad yakunu yasira," tetapi penyimpangan itu bisa jadi penyimpangan yang besar atau penyimpangan yang di bawah itu atau penyimpangan yang kurang dari itu, yakni yasir, yang ringan. "Wa bayyana dhalika maratib wa bayna dhalika maratib la yuhsiha illa Allah," jadi ada tingkatannya, berderajat, yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti at-tariq al-hissi, seperti jalan yang bisa kita lihat, ya, abstrak, yang bisa kita lihat. Orang yang berjalan pada sebuah jalan, ya, kadang menyimpang jauh, kadang menyimpang tidak jauh. "Fal mizan alladhi yu'rafu bihi al-istiqamah 'ala at-tariqi wal-juri anhu huwa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu alaihi." Jadi timbangan seseorang itu, apakah orang itu berada di atas istiqamah, di atas jalan yang lurus atau menyimpang dari jalan yang lurus, adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. "Wal ja'ir anhu imma mufarid, zalimun aw mujtahidun muta'awwil," kata beliau. Kata ulama. Ya. Ini yang berkata adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Orang yang menyimpang itu bisa jadi, ya, orang yang melampaui batas, zalim, atau mujtahid muta'awil, ulama yang berijtihad, atau muqallid jahil, atau muqallid, ya, orang yang taklid, yang bodoh, ya. faminhum al-mustahiqqu lil'uquba, di antara mereka yang berhak mendapatkan uquba, siksaan atau sanksi, wa minhum al-maghfuru lahu, di antara mereka ada yang diampuni, wa minhum al-ma'juru ajran wahida, di antara mereka ada yang mendapatkan satu pahala, bihasabi niyyatihim wa maqasidihim wa ijtihadihim fi ta'atillahi wa rasulihi aw tafriṭihim, sesuai dengan maksud niat mereka dan ijtihad mereka dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, atau dalam pelanggaran mereka. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, وَهَذَا سَبَبُ ظُهُورِ الْبِدَعِ فِي كُلِّ أُمَّةِ, ya. Sebab munculnya bid'ah dalam setiap umat adalah, kata beliau, خَفَاءُ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ فِيهِمْ, tersembunyinya sunnah para rasulnya di tengah-tengah mereka. Jadi tersembunyinya sunnah rasul ini muncul bid'ah, ya. Ketika seseorang melakukan hal yang bid'ah, maka padam sunnah, ya. Ketika muncul sunnah, maka padam bid'ah. Jadi sebab zuhur al-bid'ah fi kulli ummah, sebab munculnya bid'ah-bid'ah, perbuatan yang baru yang tidak ada contoh dalam Islam, adalah khufa'u sunanil mursalin, tersembunyinya sunnahnya para rasul di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu terjadilah kebinasaan, ya. Oleh karena itu ulama berkata, al-i'tisamu bisunnati najatun, al-i'tisamu bisunnati najatun, jadi berpegang teguh dengan sunnah merupakan keselamatan. Qala Malikun, al-Imam Malik rahimahullah berkata, as-sunnatu mislu safinati Nuhin, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang naik, barang siapa yang menaikinya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau naik di perahunya Nabi Nuh, maka dia akan binasa. Wa hadha haq, ini adalah hak. Ini perkataan Malik itu betul, ya. Bahwa sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Waktu di zaman Nabi Nuh, ya, orang yang naik di perahu Nabi Nuh selamat. Yang tidak mau membangkang, ya, maka dia binasa dan tenggelam dan mati. Fa inna safinata Nuhin innama rakibaha man saddaqa al-mursalin wattaba'ahum wa inna man lam yarkabha faqad kadzdzaba al-mursalin. Ya. Safinatu Nuh, perahu Nabi Nuh, sesungguhnya orang yang menaikinya adalah orang yang memiliki tasdik, pembenaran kepada para rasul dan mengikuti mereka. Dan orang yang tidak mau menaiki perahu Nabi Nuh adalah orang yang mendustakan para rasulnya. Wattiba'us sunnah wattiba'ur risalah allati ja'at min indillah. Apa yang dimaksud dengan mengikuti sunnah? Mengikuti sunnah adalah ittiba'ur risalah, mengikuti risalah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatabi'uha bimanzilati man rakiba ma'a Nuhin as-safinata batinan wa zahira. Dan orang yang mengikuti sunnah, kedudukannya sama seperti orang yang menaiki perahu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kedudukan orang yang ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW, itu seperti orang yang bersama Nabi Nuh menaiki perahu, ya. Batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Wal mutakhallifu an ittiba'i risalah bimanzilatil mutakhallif an ittiba'i Nuhin alaihi salatu wasalam urukubi safinati ma'ah. Dan orang yang tidak mau mengikuti risalah seperti orang yang tidak mau mengikuti Nuh alaihi salatu wasalam, tidak mau menaiki perahunya, tidak mau bersama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam menaiki perahunya. Oleh karena itu, maka dia akan binasa, ya. Jadi yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullahu taala adalah hak, adalah hak. Tidak mungkin orang mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam, ya, kalau dia tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sangat jelas terlihat pengingkaran kaumnya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Apalagi ketika Nabi Nuh alaihi salatu wasallam membuat perahu di tengah-tengah di tengah-tengah mereka, yang mereka pun merasa aneh, kenapa bikin perahu di daratan? Ya, semakin teruji keimanan pengikut para pengikut Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, semakin teruji mau nunduk, mau nurut, mau beriman atau tidak di situ. Begitu juga dengan sunnah Nabi SAW. Ya, di zaman sekarang orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah orang-orang yang akan sanggup mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnahnya. Dan sunnah ini penting, sangat penting sekali. Oleh karena itu, di sini dikatakan, lakin a'zam al-miham fi hadha al-bab wa ghairihi tamyiz as-sunnah min al-bid'ah. Jadi sesuatu yang paling penting dalam bab ini adalah membedakan sunnah dari hal yang bid'ah. Idza sunnah ma amara bihi syari', karena sunnah adalah yang diperintahkan oleh syariat. Wal bid'atu ma lam yashra'hu min ad-din. Sedangkan bid'ah adalah yang tidak disyariatkan dalam agama. Fa inna hadha al-baba kathura fihi ittirabu an-nas fi al-usul wal furu'. Kata beliau bahwa dalam bab ini banyak sekali kegoncangan manusia dalam usul dan furu'nya. Haitsu yaz'um kullu fariqin anna tariqahu huwa as-sunnah wa tariqa mukhalifihi huwa al-bid'ah. Jadi banyak klaim dari setiap kelompok bahwa jalannya adalah jalan sunnah dan yang menyelisihinya adalah bid'ah. Summa innahu yahkumu ala mukhalifihi bihukmil mubtadi', kemudian menghukumi orang yang menyelisihinya dengan hukum mubtadi'. Fayakum min dhalika min asy-syarri ma la yuhsihi illa Allah, maka muncullah kerusakan, ya, dari sebab hal tersebut yang tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kesempatan yang mulia ini, ya, kita membahas kaidah bahwa ahli sunnati wal jamaah mereka memberikan has semangat kepada kaum muslimin untuk dirasati sunnati nabawiyah, untuk mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amal biha, dan mengamalkannya, karena penting sekali, ya. Dan sunnah ada hak-haknya. Di antara hak sunnah adalah pernah kita bahas, yang pertama kita tamassuk, berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan mendapatkan sanksi bisa jadi di dunia ini. Pernah suatu saat, ya, di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Muslim dari Salamah ibn al-Aqwa, ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kul bi yaminik," makan dengan tangan kananmu. Dia enggak mau. Dia makan dengan tangan kirinya. Ya. Kemudian kata dia, "La astati', saya tidak sanggup. Saya tidak bisa." Kata Rasul, "La astata'ta," engkau tidak akan bisa. Akhirnya orang tersebut tidak bisa mengangkat tangannya. Tidak bisa mengangkat tangannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'ahu illa kibr." Ya, "Ma mana'ahu illa kibr." Ya. Tidak ada yang mencegahnya kecuali karena sombong. Ya. Orang yang sombong dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi mendapatkan ukubah sanksi langsung di dunia. Ya, ini sangat ngeri sekali. Oleh karena itu, kita hendaknya semangat untuk mempelajari sunnah Nabi SAW dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW berkata, "La yazalu nasu bi khairin ma'ajjalul fitr." Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari dan kita baca dalam pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan manfaat. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat menambahkan khasanah ilmu kita dan Allah mudahkan untuk kita mengamalkannya dalam aktivitas ibadah kita sehari-hari. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami mengundang Anda untuk Ikhwatul Islam ingin bertanya, silakan via telepon di 0218236543 dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal, untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak Agus Bengkulu. Silakan Pak Agus pertanyaannya. Apakah sampai amalannya kalau saya berinfak kepada atas nama orang tua saya yang telah meninggal? Iya. Itu aja Ustaz. Oh, iya. Pak Agus. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ba'd. Tayib, apakah sampai amalan saya apabila saya berinfak untuk orang tua yang meninggal? Jawabannya sampai, ya. Sampai ketika Bapak meniatkan berinfak untuk orang tua yang sudah meninggal, maka sampai. Tetapi ulama memberikan sesuatu yang lebih bagus dari itu. Ya. Apakah itu? Yani doa. Jadi doa itu lebih dibutuhkan oleh orang tua. Doa lebih dibutuhkan oleh orang tua. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam itu meninggal, maka inqata'a amaluhu, amalnya itu terputus kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, ada sedekah yang terus mengalir, ya, apabila misalkan seseorang bersedekah, ya, dengan sedekah yang nilainya adalah terus mengalir seperti bangun masjid, ya, atau belikan mushaf, ya, selama dibaca itu mengalir pahalanya. Ini walaupun meninggal terus mengalir. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Anak soleh, waladun solehnya diolahu, anak soleh yang mendoakan, ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah, di hadis ini ada tiga yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah anak soleh yang mendoakannya. Ini menunjukkan bahwa ketika orang tua itu meninggal, ya, maka sebagai anak yang soleh hendaknya mendoakan orang tuanya, karena orang tuanya sedang butuh. Ya. Dan ini lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Minta agar diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Dan ini sebagaimana disebutkan keterangannya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini yang lebih manfaat bagi orang tua dari anaknya. Ketika anak ingin berbakti kepada kedua orang tuanya sudah meninggal, doa. Selalu doa. Ya, doa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak kalian itu, anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ini menunjukkan kata ulama bahwa amal-amal soleh yang dilakukan oleh anak, maka pahalanya akan mengalir kepada orang tua. Ya. Jadi bapak ibunya ketika meninggal, kemudian anaknya 10 misalnya, anak-anak soleh semua, apa yang mereka amalkan, sholatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, umrohnya, ya, sedekahnya, itu akan nyampe otomatis kepada orang tuanya. Ya. Ini yang bisa diperhatikan oleh kita semua. Ya. Terus menyinggung masalah ini juga tentang masalah yang sering ditanyakan tentang masalah korban tuh. Ya. Boleh enggak kita korban untuk orang yang meninggal, ya, ini sama, ya, sama. Sedangkan ulama mengkiaskan dengan sedekah tadi. Jadi ulama mengkiaskan dengan sedekah tadi. Dan yang tepat adalah, ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah seseorang yang berkurban, ya, dia berkurban untuk meniatkan dirinya dan keluarganya mencakup orang yang sudah meninggal. Adapun istiqlalan, istiqlalan artinya secara menyendiri berniat kurban untuk yang meninggal, mengkhususkan, mengkhususkan ini tidak ada sunnahnya. Boleh tidak? Boleh. Tetapi boleh, ya. Boleh, tetapi tidak ada contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita lihat pamannya meninggal, Hamzah, ya. Orang yang paling beliau cintai, istrinya Khadijah, anak-anaknya kecuali Fatimah meninggal duluan. Tidak ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih khusus untuk salah satu dari mereka. Menyembelih hewan kurban maksudnya, ya. Itu khusus untuk mereka. Begitu juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian juga para tabi'in seterusnya, ya. Tetapi kalau misalkan si mayit kasih wasiat, wasiat nanti sekian dari harta saya buat berkurban udhiyah, maka ini wajib dilakukan. Ini wajib dilakukan. Sebagaimana Allah berfirman, "Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladziina yubaddiluna." Ya. Faman badalahu, siapa yang merubah wasiat setelah dia faman badalahu ba'da setelah dia dengar, maka dosanya akan kembali ketika kepada orang yang merubah wasiat itu. Jadi kalau misalkan ada orang mau meninggal, dia wasiat nanti tahun ini kalau saya meninggal berkorban, dia meninggal ternyata hartanya sebagian hartanya buat berkorban, nah itu. Jadi dalam rangka menunaikan wasiat, ya. Tetapi ingat bahwa Rasulullah berkata, inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian. Nah, yang berkorban juga, ya, ketika dia berkorban, dia boleh untuk niatkan diri dia, niatkan keluarganya, dan niatkan untuk orang yang meninggal, ya, ya. Ketika lagi berkorban, mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak anni wa an ahli baiti, ya. Atau ada ucapan taqabbal taqabbal minni, misalkan, ya Allah terimalah dariku, dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tepat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat Ustaz. Pertanyaan dari saudara Syarifuddin di Majalengka. Beliau bertanya, "Ya Ustaz, apakah memakai sorban masuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah memakai sorban masuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahu a'lam bishawab. Nah, tepat pertanyaan berikutnya dari seseorang yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Saya ini seorang mahasiswa baru di sebuah universitas Islam, Ustaz. Saya sering takut kalau saya menuntut ilmu di sana, jika bertemu dengan salah satu dosen saya menganut Syiah, bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini, Ustaz?" Iya. Jadi kalau misalkan Anda belajar di sebuah perguruan tinggi, ya, maka Anda terikat dengan perguruan tinggi tersebut, tentunya kan tidak bisa keluar, ya, dan terikat dengan syarat-syarat yang ada di situ, ya. Dan dalam sebuah perguruan tinggi, ya, itu kita tahu, ya, guru macam-macam, guru macam-macam, ya, ada yang bagus, ada yang jelek. Di hampir rata-rata di universitas, kan gitu, ya, universitas. Ada yang manhajnya lurus, ya, ada manhajnya yang jelek, ya. Nah, apalagi di universitas yang umum, ya, ada ya, itu jarang yang kita jumpai manhajnya yang lurus, ya, yang paham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kalau antum lihat syarah dari kitab Hilyatu Talibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, maksudnya syarah beliau yang dibukukan, ya, beliau membedakan dalam menuntut ilmu. Saya akan kasih mukadimah dulu, ya. Dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu kita tidak terikat di sebuah lembaga, di sebuah lembaga, ya, seperti kita bebas misalnya di masjid atau di masjid-masjid umum, maka kita tidak boleh masuk ke majlis ahlul bid'ah, ya, tidak boleh majlis, masuk duduk di majlis ahlul bid'ah ngambil ilmu dari mereka, karena inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu agama ini adalah apa? Ilmu adalah bagian daripada agama. Dari siapa kalian mengambil agama? Kan gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba masuk ke majlis yang mengajarkan kesesatan, mengajarkan misalkan takfir, ya, mengajarkan tentang Syiah, maka kita nggak boleh, haram hukumnya, kan? Itu sudah jelas kesalahan yang sangat fatal kita masuk ke majlis-majlis seperti itu. Tetapi ada kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin masuk di universitas-universitas tertentu yang campur baur seperti ini, ya. Maka perlu diperhatikan, kalau seandainya, ya, dia tahu yang ngajarnya ini akidahnya sesat, maka hati-hati, ya. Kemudian kalau misalkan bisa dikasih tahu kepada misalkan universitas ini bagus, dikasih tahu ini mengajarkan misalkan kesesatan, itu kasih tahu lebih bagus, yeah, kan gitu. Kalau anda bisa, maka antum jaga diri antum dari kesesatan itu, ya. Dan tapi harus sering bertanya kepada ulama, kepada ustadz, kepada guru-guru yang bermanhaj sunnah. Nah, itu. Jadi memang di sini sangat rentan, ya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dari guru-guru yang memiliki ajaran akidah yang sesat, manhaj yang menyimpang. Jangan sampai kita ini terpengaruh sama mereka. Karena dalam majelis ini kita tidak mungkin, ya, mengatakan semua harus keluar dari universitas, ya, tidak. Yeah. Kalau misalkan antum sanggup keluar dari universitas itu, dari perguruan itu, ya, kemudian belajar di yang nyaman, alhamdulillah. Ya, tetapi ini kan butuh fatwa, ya kan, butuh fatwa dari ulama. Oleh karena itu, ketika tidak sanggup untuk keluar, maka jawabannya seperti tadi. Kalau misalkan menghadapi guru-guru yang semacam itu, yang memiliki akidah yang menyimpang, kemudian manhaj yang menyimpang, maka mesti hati-hati dari itu. Nah, Ustaz Barakallahu Fik, Ustaz, pertanyaan berikutnya kami bacakan. Ustaz, saya dulu tinggal di lingkungan sunnah yang alhamdulillah mereka menerima dengan baik orang-orang semacam kita yang baru mengenal sunnah. Lalu saya pindah, Ustaz, di lingkungan yang baru yang sangat eksklusif, hanya menerima orang yang lama-lama dan sekelasnya, padahal mereka insya Allah sudah ngaji dan banyak ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi, dan ini membuat ana menjadi merasa terkucil sama mereka. Bagaimana solusi untuk hal seperti ini, Ustaz? Dari hamba Allah, Ustaz, silakan. Nah, ya, kalau misalkan antum memasuki lingkungan yang semacam itu, ya, maka kasih nasihat, ya, kepada mereka bahwa kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar dengan mereka, ya, dan kita juga yang misalkan mengerti sunnah, kita, ya, bermasyarakat dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dan bisa mendakwahi manusia dan tetap berada di atas kebaikan, itu lebih baik daripada kita menyendiri, ya. Karena banyak di antara kawan-kawan kita, ya, dari kaum muslimin, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, bukan berarti mereka menolak sunnah, tetapi banyak di antara mereka karena belum paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bersabar dalam mendakwahi sunnah, bergaul dengan masyarakat, ya, kemudian berakhlak dengan akhlak yang mulia, mencontoh akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini lebih utama. Nah, ada di antara kita berkata, "Tidak apa-apa kita berakhlak buruk, yang penting manhajnya baik," misalnya begitu. Dengan mengambil satu dua perkataan ulama tapi tidak mentafsilnya, ini pun salah, karena akan menimbulkan kerusakan. Sehingga banyak di antara ikhwah yang ngaji akhlaknya buruk, sama orang tuanya buruk, sama tetangganya buruk, ini enggak benar, ya. Karena apa? Karena antara akhlak dan iman ini saling berdekatan, ya. Saling berkaitan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang menunjukkan bahwa orang yang akhlaknya buruk, imannya mesti ada cacat. Kan gitu. Jadi seperti itu. Tapi betul, kita pun harus hati-hati dalam bergaul, jangan kita bergaul dengan al-bid'ah. Ya, orang-orang yang memusuhi sunnah, orang yang memerangi sunnah, kemudian kita berlemah lembut dengan mereka. Ini pun juga kita tidak memperkenankannya. Artinya hati-hatilah, karena bisa jadi terpengaruh. Karena hati itu lemah. Al-qulubu dha'ifa wa syubha khattafa. Hati itu lemah, syubha itu menyambar-nyambar. Nah, baik, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya dari Ummu Hai dari Depok yang bertanya, bolehkah memakai cadar tutup buka, Ustaz? Maksudnya jika taklim atau berpergian pakai pakai, tapi kalau di rumah dan sekitarnya dibuka. Jazakallahu khair, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Kalau masalah cadar ini ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Tetapi untuk yang ana baca dalam apa yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah dalam jilbab al-mar'ati salihah, ya, bahwa cadar hukumnya mustahab, tidak wajib, ya. Seandainya seorang wanita itu belum mampu menutup 100%, maka dari hukum mustahab ini, ya, maka dia boleh semampunya menutupnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam jilbab al-mar'atil muslimah itu sangat bagus sekali menjelaskan tentang hukum cadar, dan beliau tidak juga memerintahkan wanita-wanita yang sudah bercadar untuk buka cadarnya. Untuk buka cadarnya, karena istri beliau dan keluarga beliau pun pakai cadar, ya, pakai cadar. Dan bagus bagi wanita yang sudah siap dan kuat pakai cadar, maka pakai cadar itu bagus, ya. Tetapi kalau yang belum siap, maka berusaha untuk bisa memakai cadar, ya, karena itu lebih bisa menjaga kehormatan dirinya, ya, kemudian wajahnya, ya, jadi bersih, kan gitu. Kemudian suaminya tidak cemburu, ya, wajahnya tidak ditampakkan kesana kemari dan seterusnya, seperti itu. Jadi orang yang atau wanita yang belum siap, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan saya anjurkan untuk baca kitab Jilbab al-Mar'ati al-Muslimah, buah karya Syekh Albani rahimahullahu taala. Beliau sangat bagus sekali menulis kitab itu, ya. Tetapi sekali lagi jangan salah paham dari apa yang ditulis Syekh Albani rahimahullah, ya, karena sebagian orang salah paham. Saya mengatakan fatwanya menyelisih ketakwaannya. Karena menyuruh wanita itu membuka cadar. Enggak. Syekh Albani rahimahullahu taala itu menulis demikian karena dari sisi hukum. Dari sisi hukum untuk menjelaskan tentang hukum cadar, ya. Dan beliau pun, ya, membantah orang-orang yang mengatakan cadar itu bid'ah. Cadar itu bid'ah. Nah, dan perlu diketahui bahwa sebenarnya kita di Indonesia kalau berpegang dengan mazhab Syafi'i, kalau berpegang dengan mazhab Syafi'i, itu di mazhab Syafi'i hukum cadar itu wajib. Hukum cadar itu wajib. Yang kalau misalkan mengaku mazhabnya Syafi'i, mestinya ibu-ibu kemudian akhwat-akhwat, ya, pakai cadar. Karena mazhab Syafi'i mewajibkan pakai cadar. Kan itu. Seperti itu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh kita, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Masih ada waktu satu. Satu lagi. Baik, Ustaz, kami buka pertanyaan untuk Anda yang ingin masuk melalui via telepon, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Iya, mau tanya, Ustaz. Mohon maaf Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ibu cukup mendengarkan via telepon saja. Ya baik, saya mau tanya, saya akan punya anak ya, udah benar-benar akhir balik laki, cuma dia itu susah untuk pengenalan sunnah. Saya udah berbagai cara untuk kayak buku-buku sama SMS apa, tapi tetap enggak bergeming. Itu apakah saya nanti tetap berdosa enggak kalau suatu saat nanti salah satu meninggal gitu? Saya kepengen tujuan saya mengingatkan aja gitu, oh ini jalan yang benar gitu, cuma sama sekali nggak pernah bergeming gitu, tapi saya tetap selalu ngasih, mau terima tidak terima, setahu saya itu saya kasih nasihat terus gitu, gimana itu Ustaz? Iya, iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, apa yang dilakukan ibu sudah sangat tepat, ya, dan insyaallah ta'ala ya, ketika salah satu meninggal, misalkan ibu duluan sudah meninggal, maka ibu tidak berdosa karena sudah kasih nasihat kepada anak ibu. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Orang tua kalau punya anak ada kewajiban untuk mendidik anaknya, mendidik tauhidnya, mendidik sunnahnya, ibadahnya betul atau tidak sesuai sunnah, ya, kemudian akhlaknya, nah itu jauhkan dari, ini yang utama, jauhkan dari kesyirikan, jauhkan dari perbuatan syirik, kemudian jauhkan dari perbuatan bid'ah, terus berusaha, dan ketika meninggal maka tidak akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menunaikan kewajiban, ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang tua yang tinggal diam, mendiamkan anaknya, enggak mau ngasih pendidikan yang benar, pendidikan agama, tidak mengajari tentang tauhid yang benar, tidak mengajari tentang ibadah yang benar sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jauh dari bid'ah. Ini. Jadi orang tua didik yang benar. Tidak membiarkan anaknya bergaul, ya, pergaulan yang bebas. Ini. Di apa yang dilakukan oleh ibu itu bagus sekali. Nah, caranya ya sudah bagus ya. Bisa nasihat langsung, nasihat dengan hikmah, SMS ya. Kemudian kalau ada waktu bawa ke kajian ya, ke majelis-majelis ilmu supaya mengenal agama Islam dan seterusnya. Ya. Dan yang sangat penting juga adalah doa. Doa dari ibu ya. Doa dari ibu karena doa ini bermanfaat. Doa ini bermanfaat. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, kalau ini anaknya. Itu ketika dia dakwahi ibunya, ibunya tidak mau masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya dia menangis sendiri datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan, berdoa untuk ibunya, ya, berdoa untuk ibunya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allah mahdi Umma Abi Hurairah, ya Allah berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, akhirnya masuk Islam singkatnya. Jadi doa ini sangat penting. Dan juga ada salah satu kawan, anda pernah kasih cerita, ya, itu ada seorang qori. Saya lupa namanya, itu dia lagi ngimamin, kemudian beliau lupa bacaan. Nah, kemudian ternyata ada yang menegurnya, artinya meluruskan bacaannya. Selesai salam, ternyata yang dia lihat adalah orang tua di atas 60 tahun, umurnya di atas 60 tahun. Kemudian ditanya, karena dia tertarik, karena tidak ada satupun yang ngasih tahu meluruskan bacaannya, dia lupa, dia jadi imam. Ketika dia datangi, ya, kemudian dia bertanya, Anda tentu hafal dari kecil. Orang tua itu enggak, saya hafal sudah saya umur sudah tua 60 tahun ke atas nih, kan gitu. Terus dia sebutkan rahasianya, singkat ceritanya rahasianya apa? Karena doa ibunya, doa ibunya. Jadi doa ibu itu penting untuk anaknya, ya. Jadi walaupun tidak terasa sekarang, mungkin bisa jadi nanti, karena doa ibunya terus berdoa agar anaknya ini hafal Quran, ya. Baru setelah umur dah tua dan 60 tahun ke atas baru hafal Quran. Subhanallah. Ya. Ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mustahil. Sangat mudah apabila Allah menginginkan sesuatu. Oleh karena itu, apa yang kita nasihatkan kepada anak-anak, ya, apa yang ibu nasihatkan kepada anak-anak ibu itu sudah betul. Dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu mustajab, agar anaknya itu terbimbing di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan mengenal Islam yang baik, jauh dari kesyirikan, mengenal tauhid, dan beribadah, menjadi hamba Allah yang rajin ibadah di atas sunnah Nabi SAW, kemudian berakhlak mulia, ya, dan dilindungi dari marah bahaya dan malapetaka. Ini orang tua doa gitu untuk anaknya dan sangat bermanfaat, ya. Ini saja barangkali yang bisa anak baca, ya. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari dan kita baca semakin menambah ilmu kita dan semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa sunnah itu sebagaimana perkataan Imam Malik adalah mislu safinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh, ya. Man rakibaha najah, orang yang naik di perahu Nabi Nuh dia selamat, orang yang tidak naik di perahu Nabi Nuh dia akan binasa, ya. Kenapa disamakan dengan perahu Nabi Nuh sunnah, ya? Karena orang yang berada di zaman Nabi Nuh, ketika menghadapi ujian dakwah Nabi Nuh, banyak yang tidak mau ikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini merupakan ujian, ya. Hanya orang-orang yang mendapat taufik dan memiliki tasdik lah yang mau nurut dan ittiba kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan ujian sangat berat. Begitu juga sunnah. Sunnah zaman sekarang, ya, orang banyak yang tidak paham sunnah dan banyak yang mengolok-olok, bahkan mengolok-olok sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ujian, itu ujian. Orang yang bersabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan selamat, akan mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiksat, jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Ustaz di kesempatan pagi hari ini, kembali membimbing kita menyampaikan pembahasan yang sangat bermanfaat, semangat belajar sunnah dan mengamalkannya. Semoga dapat memberikan motivasi untuk kita semuanya untuk semangat belajar sunnah dan mengamalkannya dalam aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda, ikhwatul Islam. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kami menghadirkan program acara ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di program acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.